Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentala'ah Usul Sittah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahumullahu ta'ala. Kita langsung pada Muqaddimatu Syarih, Muqaddimah dari Pensyarah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa baina aydina, maka di hadapan kita ada satu buku tipis yang berharga yang ringkas karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Beliau kumpulkan dalam buku ini 6 poin yang penting, bujinat yang telah dijelaskan dalam kitabullah, bayanan wafian dengan penjelasan yang lengkap. Dukirat laha, dan disebutkan bagi 6 hal ini dalil-dalil yang gamblang, wasyawahid, dalil-dalil al-wadihah yang jelas dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu kanat wadihatan, di mana jelas, wuduhan jelas yang tidak ada samar padanya. Wadhahiratan, ya, jelas, zuhuran, jelas, la iltibasa fihi, tidak ada kerancuan padanya. Wa madzalika, meskipun demikian, sesat atau ya, salah jalan fiha, dalam 6 hal ini mayoritas manusia. Mereka menyimpang dalam 6 hal ini dari jalan yang benar, antara kesawiyah dari jalan yang benar. Dan penulis rahimallahu ta'ala sungguh telah menginginkan kebaikan untuk umat ini dengan mengumpulkan, dengan beliau menulis buku ini, yaitu buku yang mustamilah memuat 6 hal min usuli hadad dini, yang merupakan pokok-pokok agama ini yang telah dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah nabinya. Beliau mengisyaratkan pentingnya 6 hal ini dan betapa agungnya 6 hal ini. Fil waqti nafsi, dan di waktu yang sama beliau mengingatkan ala nawil inhirafi, bentuk penyimpangan ala diwaqa'a fihi, yang terjatuh ke dalamnya mayoritas manusia, ya, fima yata'alaku, dalam hal yang berkenaan dengan 6 hal ini. Maka semoga Allah memberikan balasan pada beliau sebaik-baik balasan dan melimpahkan kasih sayangnya kepada beliau dengan, yaitu penulis, dengan kasih sayang luas ala maqaddama fihi naf'anil ummah, atas apa yang beliau berikan, manfaat yang beliau berikan kepada umat. Hadza sekian. Wallahal karima, hanya kepada Allah zat yang maha pemurah as'alu, aku memohon agar Allah memberikan manfaat dengan jeripayah ini dan menjadikannya liwajihi khalisan, ikhlas karena mengharap wajahnya, dan mutabikan, menerapkan sunnah nabinya. Innahu, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah khairum mas'ulin, sebaik-baik yang dimintai, wa ahlu roja, dan dia adalah zat yang layak untuk menjadi tempat berharap, wa hasbuna wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah bagi kami, bagi kita, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajabil ujab, ujab itu lebih dari sekedar ajib. Kalau ajib mengherankan, ujab lebih dari itu, sangat-sangat mengherankan. Maka di antara hal yang sangat-sangat mengherankan dan wa akbaril ayat, dan bukti yang paling besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang dia adalah sang raja al-ghalab yang mengalahkan, adalah 6 hal yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan yang wadihan jelas untuk orang awam, dengan penjelasan yang luar biasa, fauqa ma yadhunnu adh-dhanun, lebih dari sangkaan orang yang berprasangka. Tsumma ba'da hadza, kemudian setelah itu, ghalita fiha, salah di dalamnya, dalam enam hal ini, banyak orang-orang yang cerdas. Al-alam yang ada di dunia ini, dan salah padanya orang-orang yang berakal dari kalangan manusia, illa aqal al-qalil, kecuali segelintir saja. Penjelasannya, maka penulis rahimahullah ta'ala membuka bukunya ini dengan menyebutkan betapa agungnya kedudukan enam hal ini. Dan bahasanya enam hal ini telah dijelaskan dalam kitabullah azza wa jalla dan dalam sunnah rasulnya salatullah wassalamu alaih. Penjelasan yang lengkap. Dan beliau sebutkan, dan beliau menyebutkan enam hal ini, dan beliau isyaratkan di awal pembicaraannya bahasanya dia adalah usulun sittah, enam hal. Beliau menyebutkan angka ini di awal pembicaraannya untuk hal-hal ini, maka ini adalah na'un minal i'anah, di antara bentuk bantuan kepada penuntut ilmu untuk menguasai ilmu. Karena seandainya beliau menyebutkan enam hal ini nathran lepas tanpa isyarat dengan angka yang menyatukannya, maka boleh jadi lemahlah dhabtu alim talibul ilmi laha, lemahlah penguasaan penuntut ilmu terhadap hal ini. Lakin idza qara'aha, namun ketika beliau membacakannya, membacakan wa'arafa, namun jika penuntut ilmu membaca buku ini kemudian mengetahui ada enam hal, maka terkumpullah pikiran penuntut ilmu untuk menguasainya. Wahada, dan menyebutkan angka-angka tertentu sebelum menjelaskan satu hal ada di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya alaihi salatu wasallam. Contohnya Nabi mengatakan tiga hal. Siapa yang tiga hal itu ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Di hadis yang lain Nabi katakan, siapa yang bisa menjamin untukku enam hal pada dirinya, akan aku jamin surga untuknya. Jujur ketika berbicara, kemudian memenuhi janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan, dan menundukkan pandangan, dan menahan tangan untuk tidak zalim dan mengganggu. Lihatkan Imam Ahmad dan yang lain. Demikian juga contoh yang lain, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, carilah tujuh hal yang membinasakan. Maka datang dari Nabi alaihi salatu wasalam semisal hadis ini kathirun, banyak. Maka Nabi tidaklah menyebutkan satu perkara nathran lepas, namun Nabi menyebutkan bagi hal-hal tersebut rokman angka yang memuatnya, sehingga dikuasailah masalah-masalah yang ingin dijelaskan, wa takriruha, dan dijelaskan, wa idauha, dan dijelaskan. Oleh karena itu penulis mengatakan enam hal, enam usul. Usul jama'ah dari asal, dan dia adalah mayubna alai ghairuhu, dasar bagi yang lainnya, asas bagi yang lainnya. Maka kalimat ini tambihun, isyarat dari penulis rahimallahu ta'ala bahwasannya anna hadihi, bahasa enam hal ini adalah di antara dasar yang penting dan kaidah yang kuliyah, al-jawami yang mencakup al-kuliyah yang bersifat general. Wa ma'adhalika, meskipun ini adalah pondasi yang sangat penting, dhalla fiha aktsarun nasi, tersesat padanya mayoritas manusia. Maka penulis rahimahullah ta'ala memulai bukunya dengan keheranan yang luar biasa yang tarahahu disampaikan oleh penulis. Ini tujuannya agar penuntut ilmu yang membaca buku ini membersamai penulis fi ta'ajjubi, dalam keheranan dan dalam merenungkan hal ini. Maka beliau katakan min a'jabil ujab, artinya di antara perkara yang membangkitkan keheranan dalam pikiran. Dan tanda yang paling besar menunjukkan kemahakuasaan Allah Al-Malikil Ghallab. Huna di sini nabbaha ala amrayni. Penulis mengingatkan dua poin. Nabbaha beliau mengingatkan ala annal usula allati al-ati takriruha, bahasanya usul yang akan datang penjelasannya. Ma'a mukhalafati aktsarin nasilaha, meskipun manusia, mayoritas manusia menyelisihinya. Rahmi wuduhiha, padahal demikian gamblang. Maka ini menunjukkan perkara yang mengherankan sekali tentang keadaan dan realita manusia. Ya, enam hal ini realitanya diselisih oleh mayoritas manusia. Padahal dia satu hal yang gamblang. Maka ini menunjukkan betapa mengherankannya keadaan dan realita manusia. Dan di waktu yang sama, fil waqti nafsihi, di waktu yang sama, ini juga menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini disebut dengan dua sifat, Al-Malikul Ghallab. Al-Malik sang raja, artinya di tangannya lah kerajaan. Dia mengatur jagat raya ini. Ata'an, dialah yang memberi. Man'an, dialah yang mencegah pemberian, merendahkan dan meninggikan, menyempitkan dan melapangkan, memuliakan dan menghinakan, merendahkan dan meninggikan. Dia yang memberi, dia yang mencegah pemberian, dia berikan petunjuk dan dia yang menyesatkan. Maka orang yang merenungkan enam poin ini dan realita manusia bersama enam poin ini, tadulluhu, maka ini akan menunjukkan ala kamali kudratil malikil ghallab, betapa sempurnanya kuasa Allah al-malik al-ghallab. Al-ghallab, zat yang menang, itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu ghalibun ala amrihi, Allah lah yang menang atas perkaranya, atas kehendaknya, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Ghalibun ala amrihi, dia mengalahkan, dia menang ala amrihi, atas ketetapannya, artinya hukmuhu nafidhun, hukum yang Allah tetapkan itu pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa mengkritik hukum yang Allah tetapkan, tidak ada yang bisa menolak liqada'i, ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya tasarrafu, dia mengatur kerajaannya dan makhluknya sebagaimanakah dia mau. Yudabbiruha, dia mengatur kerajaannya jala jalaluhu sebagaimana dia inginkan. Masya'akana wa man lam yasha'lam yakun. Apa saja yang dia kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak dia kehendaki, lam yakun, tidaklah terjadi. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada, siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang menyesatkan. Dan siapa yang menyesatkan, maka tidak ada yang memberikan petunjuk padanya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Maka semua rahmah kasih sayang yang Allah buka untuk manusia, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik falamursilalahu min ba'dihi. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya, min ba'dihi. Setelah penahanan dari Allah Subhanahu wa taala, dia zat yang maha perkasa lagi dan maha bijaksana, maka keputusan ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Dan di antara dalil, di antara bukti bahasanya keputusan ada di tangan Allah adalah enam hal ini yang jelas, al-bayyinah, yang jelas sejelas matahari. Meskipun demikian mayoritas manusia sesat padanya dari jalan yang benar dan menyimpang dari al-jada as-sawiyah, jalan yang benar. Maka ini ada satu perkara yang mendorong untuk sangat-sangat terheran-heran. Dan pada waktu yang sama itu menunjukkan kuasa Allah dan sempurnanya kerajaannya. Wa annahu, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menang terhadap ketetapannya. Hukum Allah itu pasti terlaksana. Dan bahasanya sesungguhnya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan hukum untuk makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. yaqdi fihim bima yuridu. Allah berikan putusan terhadap makhluknya dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa mengkritik hukum Allah dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, bahasanya enam hal ini telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang gamblang bagi orang awam. Demikian gamblangnya dengan bentuk kegamblangan yang di atas lebih dari sangkaan orang yang menyangka. Maka ini adalah ta'kidun. Maka adalah penegasan dari penulis rahimahullah ta'ala tentang gamblangnya enam hal ini. Dan gamblangnya wabayaniha dan gamblangnya dalam kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Enam hal ini bayyanahallahu bayanan wadihan, artinya Allah jadikan dia adalah perkara yang jelas, tidak samar. Jelas bagi setiap orang, tidak ada padanya kesamaran. Tidaklah dia diliputi oleh rumudun kesamaran. Tidaklah dia diliputi oleh taqidun ruwat. Bahkan dia gamblang, jelas dalam kitabullah, demikian juga dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Enam hal ini sangat jelas bagi orang awam. Ini, awam itu mimnya dia yang ditasdid. Artinya jelasnya hal ini bukan perkara yang khusus untuk penuntut ilmu atau orang yang kokoh dalam ilmu saja. Bahkan dia jelas sampai-sampai untuk orang awam. Lebih-lebih lagi orang yang lebih tinggi dan lebih berilmu. Lebih tinggi, lebih berilmu dan lebih faham dibandingkan orang-orang yang orang-orang awam. Maka dia tamaman 100% jelas bagi orang awam. Demikian jelasnya lebih dari sangkaan orang yang menyangka. Artinya jelasnya lebih dari maqad yudhannu, apa yang disangka. Maka terkadang seorang itu menyangka satu hal itu jelas, akan tetapi maka boleh jadi seorang menyangkanya itu jelas, akan tetapi kejelasan enam hal ini sangat kuat kejelasannya dan kejelasannya lebih dari apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Nah, kapankah nampak pesan ini yang disampaikan oleh penulis, yaitu enam hal ini demikian gamblang? Itu kapan jelas dan gamblangnya? Pada saat seorang muslim mentelaah berbagai macam dalil yang terdapat dalam kitabullah dan dalam hadis yang menjelaskan enam hal ini. Dan bahasanya enam hal ini ukimat alaiha, dipasang untuknya berbagai macam hujah dan bayinah bi anwa'in minal adillah, dengan berbagai macam dalil. Ya, bihai sudimana bahasanya inna hadal bayan, yang penjelasan ini, penjelasan terhadap enam hal ini di atas apa yang disangka. Ini. Tidak hanya dalam variasi dalil saja, bahkan dari sisi banyaknya bilangan dan jumlah dalil. Misalnya, poin yang pertama yang akan sayati al-kalamu anhu, yang akan kita bicarakan tentang memurnikan ibadah untuk Allah dan menjelaskan kebalikannya, itu kemusyrikan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan mayoritas surat-surat Al-Quran, bahkan seluruh surat dalam Al-Quran itu memuat dua jenis tauhid. Bahkan kami katakan dengan perkataan yang global, bahasanya semua ayat Al-Quran itu memuat tauhid, syahidatun dalil untuk tauhid dan mendorong untuk bertauhid. Maka di kalimat ini Ibnu Al-Qayyim membagi tauhid menjadi dua bagian. Karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat beliau satukan, kemudian tauhid uluhiyah disendirikan. Maka pembagian dua itu tidak bertentangan dengan membagi tauhid menjadi tiga, cuma beda sudut pandang saja. Pembagian dua itu itu menimbang dari sudut pandang manusianya. Ini misalnya pembagian dua, tauhid dibagi menjadi ilmi khobari, ini, kemudian tauhid at-tolabi. Tauhidul ilmi al-khobari, ini artinya tauhid rububiyah dan tauhid nama dan sifat Allah. tauhid talabi, tauhid sama dengan tauhid uluhiyah. Nah, dibagi dua ini adalah dari sudut pandang manusia. Ini berkenaan dengan kewajibannya dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengisahkan Allah untuk nama dan sifat, untuk kemudian rububiyah dan nama dan sifat Allah, kewajiban hamba adalah al-ilmu al-khabari. Berilmu dan menerima berita. Nih, itu kewajibannya. Sedangkan tauhid itu dibagi menjadi tiga, itu berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang hak Allah Subhanahu wa taala, Allah punya hak berkenaan dengan rububiyah, berkenaan dengan uluhiyah, hak ibadah, dan berkenaan dengan nama dan sifatnya. Fasyahid, maka yang jadi dalil bahasanya enam hal ini buyina telah dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang, tidak ada kesamaran padanya. Dan ini bukan hanya bayan jelas bagi orang yang berilmu saja, bahkan enam hal ini dipahami oleh semua orang yang faham bahasa Arab, yang dengan bahasa tersebut Al-Quran diturunkan. Ya, setelah demikian jelasnya, namun ternyata ghalata fiha katsirun min adzkiyil alam. Salah padanya banyak orang-orang yang cerdas di dunia ini. Ayrohuma, meskipun wuduhnya jelas, asyadid sangat jelas, bayan jelas. Ini, bayan itu jangan selalu diartikan penjelasan. Ini, bayan itu bisa diterjemahkan dengan jelas. Wabayannya al-bayin, dan jelas yang demikian jelas. Dan enam hal ini tidak ada samar padanya, tidak ada kerancuan tentangnya. Meskipun demikian, banyak orang-orang yang cerdas di dunia ini keliru. Nah, perkataan beliau ghalata fiha, keliru padanya. Inilah sisi yang mengherankan. Dan disinilah nampaklah ayat yang dikatakan oleh penulis, ayatun dalat ala kudratil malikil ghallat. Maka heranlah dengan betul-betul keheranan pada saat hunaka tariqun yusilu ilal baladil maqsudi. Ada jalan yang mengantarkan kepada tempat tertentu, tempat tujuan. Ada kemudian lauhat irsyadiyah. Ini papan penunjuk jalan. Ini litarik, untuk jalan menuju tempat tersebut banyak sekali. Setiap kali Anda berjalan dua langkah, Anda jumpai ada papan penunjuk arah. Semisal jalan menuju Mekah, wasahmun, kemudian anak panah yang mengisyaratkan ke arah Mekah. Sumatam, kemudian Anda lanjut berjalan. Wafitor, dan di jalan aidan juga Anda jumpai anak panah yang mengisyaratkan hal itu. Sumatam fil waqti nafsi, kemudian di waktu yang sama Anda jumpai katsiran minan nasi yuriduna Mekkah. Banyak orang ingin ke Mekah, akan tetapi malah mereka belok kanan dan belok kiri. Ya'iduna, artinya yadiuna, akhirnya mereka terlantar, tersesat dan menyimpang. Maka ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan jika sampai terjadi. Ini, petunjuk arah ke Mekah sangat banyak, sangat jelas, ternyata ada orang yang tersesat sehingga tidak sampai Mekah. Karena jika Anda merenungkan jelasnya jalan, banyaknya papan penunjuk arah yang menunjukkan ke arah Mekah, kemudian setelah itu Anda jumpai mayoritas manusia menyimpang darinya, maka tata sa'alu, akan timbul tanda tanya. Anda akan bertanya-tanya dan mengatakan, apakah jalannya tidak jelas? Tsumma tujibu nafsaka, kemudian Anda jawab diri Anda sendiri. Wal awdah min hadha, adakah yang lebih jelas dari hal ini? Hal fihi azziat, adakah yang perlu yang lebih jelas daripada kejelasan ini? Fahad, amat ini perkara yang sangat-sangat mengherankan. Kathratu dalail, banyak bukti. Wal hujat dan hujah. Wal barahin dan bukti. Thumma fil waqti nafsihi, kemudian di waktu yang sama banyaknya orang-orang yang menyimpang. Azzairin, yang menyimpang. Addalin, yang sesat. Wafihi aidan, maka ini juga dalalaton, menunjukkan bahasa yang perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah istiqomah baiknya seorang hamba taufik dan seorang hamba itu menempuh jalan yang lurus itu semua di tangan Allah. Ada seorang Arab Badui ditanya, bima arafta rabbaka, dengan cara apakah Anda mengetahui dan mengenal Rabbmu? Maka beliau katakan, binaqdil azaim, dengan batalnya tekad, wasarfil himam, dan dibelokkannya keinginan. Maksudnya, sebagian di catatan kaki, ada seorang yang bertekad untuk melakukan sesuatu, kemudian dia tidak tahu, ya, kemudian dia tidak tahu, tiba-tiba tekadnya itu batal. Biduni sababin dhahirin, dengan tanpa sebab yang jelas. Ah, enggak jadilah. Kenapa enggak jadi? Ah, enggak jadi aja. Nah, padahal itu sudah dirancang setahun, sudah dirancang berbulan-bulan. Tinggal hari H, kemudian berubah, enggak jadi. Semua rencana dikatakan enggak jadi. Ini sudah, ini bagi seorang Arab Badui, ini menunjukkan kalau itu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya aku mengenal Rabbku dengan cara ini. Bahasanya tekadku untuk melakukan sesuatu, keinginanku untuk melakukan satu perkara itu batal. Akhirnya attajih, aku menuju pada yang lainnya. Ana aziman ila amrin muayyan, saya bertekad untuk melakukan satu perkara tertentu. Fa idza bi atawajjahu ila akhar, tiba-tiba aku tertuju kepada yang lainnya. Fa hadza yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya anal umur, bahasanya segala urusan di tangan Allah. Walaysa hadza ma'nahu, dan bukanlah ini maknanya, anal abda, seorang hamba tidak memiliki kehendak, tidak punya pilihan. Bahkan dia punya kehendak. Tadullu alaiha an-nususu, terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Wa yadullu alaiha, dan adanya masyiatul abdi, kehendak hamba adalah waqi'ul insani, realita manusia. Maka seandainya seorang itu merenungkan realitanya dan kehidupannya dan perkaranya, dia jumpai bahasanya dia memiliki kehendak wadihatun, yang jelas. Yakhtaru biha, dengan kehendak tersebut dia memilih jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan. Akan tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, untuk siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah, dan tidaklah kalian mau kecuali jika Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Nah, satu perkara yang demikian jelas namun salah dalam perkara tersebut orang-orang yang cerdas. Maka kalimat dari penulis ini menunjukkan atau jadi dalil bahasanya kecerdasan semata tidaklah cukup bagi seorang hamba untuk lurusnya perkaranya dan baiknya keadaannya. Fakam mimman dzaka'uhu mufritun, betapa banyak orang yang kecerdasannya itu mufritun, berlebihan. Kecerdasan berlebihan artinya sangat cerdas. Pikirannya itu waqadun, demikian menyala-nyala. Pemahamannya kuat, akan tapi mereka sesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia, namun mereka lalai dan tidak tahu tentang akhirat. Fadzaka'uhu, maka kecerdasannya gharikun. Di atas rata-rata. Gharikun di sini maknanya gharikunil adah. Luar biasa. Kawiyun jiddan, kuat sekali. Akan tetapi perkara yang paling penting yang dia diciptakan untuknya dan dia diwujudkan untuk mewujudkannya, dia diciptakan litahqiqi untuk mewujudkannya, laisa indahu minhu ilmun, ternyata dia tidak punya ilmu tentangnya. Bahkan disodorkan padanya berbagai macam hujah yang jelas, dalil-dalil yang mantap, ternyata dia menolaknya dan enggan menerimanya dan tidak menerimanya. Bukan karena dia tidak faham, bahkan dia menguasai secara satu hal secara detail. Bahkan dia menguasai asirat al-fahmi, hal-hal yang sulit dipahami. Tsumma yu'radu alaihi, kemudian ditawarkan padanya perkara yang paling jelas, dan paling jelas ternyata dia tidak memahaminya dan dirinya tidak menerimanya. Ya, maka perkara yang demikian jelas ini ternyata banyak orang-orang yang cerdas dan berakal di kalangan manusia di dunia ini yang salah. Maka mereka-mereka inilah yang dilabeli oleh penulis dengan sebutan cerdas, pada hakikatnya kecerdasan mereka sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka diberi cerdas, pintar, namun tidak diberi kebersihan hati. Diberi pemahaman, namun tidak diberi ilmu. Diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, namun ternyata tidaklah manfaat bagi mereka, sam'uhum pendengarannya, penglihatannya, tidak pula hatinya, min syai' sedikit pun. Itkan karena mereka menyimpang, mereka menentang ayat-ayat Allah, dan menimpa mereka azab yang mereka ejek-ejek dan mereka olok-olok. Sekian kutipan dari Majmu' Fatawa. Maka tidaklah manfaat bagi mereka kecerdasan mereka. Wala arnat anhum, dan tidaklah mencukupi untuk mereka akal mereka. Dan mereka tidaklah mengambil manfaat biha dengan akalnya. Maka ini menunjukkan perkataan Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini menunjukkan bahasanya kecerdasan itu tidak bermanfaat manakala tidak diberi tanpa zakat, tanpa zakaan, tanpa kebersihan hati untuk mengetahui kebenaran, menerimanya dan mengamalkannya. Maka tidak cukup hanya cerdas, namun cerdas plus hati yang bersih, itulah orang yang bisa menerima kebenaran dan memeganginya. Wa idza kana inda intifa', jika dia bisa mengambil manfaat dengan akalnya, maka pemanfaatannya dengan akal terbatas, berakhir dengan kematiannya. Dan tidak ada bagi akalnya buah setelah itu, kematian. Oleh karena itu maka penduduk neraka menyesal, sangat-sangat menyesal karena tidak menggunakan akal untuk fima khuliqat lahu, untuk memikirkan ibadah yang itu menjadi tujuan penciptaannya, yang mereka tercipta litahqiqihi, untuk mewujudkan hal ini. Mereka para penghuni neraka mengatakan nadimin, dalam keadaan menyesal, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu, dan mereka mengatakan seandainya dulu kami mendengar dan menggunakan akal, makunna fi ashabis sa'ir, maka tentu kami tidaklah kami menjadi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Akan tetapi rusaknya akal dan menyimpangnya akal, yufdi bil insan ila, mengantarkan seorang kepada hadza zalal, ketergenjeralan ini, wal iyadu billahi. Maka akal itu ada dua macam, ada akal idrak dan akal rusdin. Akal idrak itu kebalikannya adalah gila. Itulah akal yang dibahas di ilmu fikih. Syaratnya berakal. Artinya tidak gila. Dan bukan akal jenis inilah yang ditiadakan pada orang kafir di surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Dan yang ditiadakan dari orang kafir, akal yang ditiadakan dari orang kafir di surat Al-Mulk ayat yang ke-10 adalah aklu rusdin. Itu akal yang membimbing seorang untuk bisa menangkap kebaikan dan mencarinya, kemudian memeganginya. Ila akal al-qali, ternyata tidak ada yang faham, kecuali orang yang segelintir orang. Artinya mayoritas manusia tersesat dalam masalah ini. Qala ta'ala, wa ma'aktharun nasi walau harus tapi mu'minin. Dan tidaklah mayoritas manusia, meskipun kau sangat menginginkannya, tidaklah mereka beriman. Dan Allah mengatakan, wa qalilu min ibadiy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah dalam rububiyah, kecuali mereka musyrik dalam uluhiyah. Dan ayat dengan pesan-pesan ini sangatlah banyak. Fa aqalul qalil, maka hanya segelintir orang yang diberi petunjuk menuju jalan Allah yang lurus dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Mayoritas manusia sesat dari jalan yang lurus. Maka mu'alif rahimallahu ta'ala memaksudkan dengan mukaddimah ini untuk mengingatkan penuntut ilmu pentingnya enam hal ini dan betapa agungnya kedudukan enam hal ini. Ini di dari satu sisi. Kemudian yang kedua, beliau ingin mengingatkan penuntut ilmu vitalnya al-iqbal as-sadiq. Perhatian yang tulus kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya Allah memberikan petunjuk. Supaya Allah meneguhkan hatinya dan tidak membelokkannya dari jalan yang lurus. Dengan beliau sampaikan bahasanya cerdas semata tidak cukup. Banyak orang cerdas yang sesat dan tidak menerima hal yang demikian gamblang. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub wa idzat yang membolak-balikkan hati, tegakkanlah atau kokokkanlah hatiku pada agamamu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah hanya padamu aku pasrah, aku beriman, hanya padamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali dan karenamu aku mendebat. Allahumma ya Allah, sunya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, antudillani. Ya, aku berlindung padamu, jangan sampai engkau sesatkan aku. Kau adalah zat hidup yang tidak akan mati, jin dan manusia semuanya mati. Maka penulis ingin mengingatkan vitalnya perhatian dengan enam hal ini, menguasainya dan menguasainya. Wa arada dan penulis menginginkan untuk mengingatkan bahasanya kecerdasan semata tidak cukup. Idalam yurzak sahibu as-sadada wa taufiqa. Jika pemilik kecerdasan itu tidak diberi as-sadad, sikap yang tepat dan taufik dari Allah, ya azza wa jalla, fala yaqtaru al-insanu bima indahu min dzaka'in. Maka janganlah orang itu terkecoh dengan kecerdasan yang dia miliki. Wa ma ladaihi min nabahatin dan sama dan perhatian atau kecerdasan yang dia miliki. Maka betapa banyak orang yang cerdas tidak mendapatkan manfaat dengan cerdasnya, tidak mendapatkan faedah darinya. Dan penulis juga ingin mengingatkan khuturah, bahayanya subhat, bahayanya racun-racun pemikiran. Dan bahwasannya yang namanya racun pemikiran itu membahayakan manusia, betul-betul membahayakan. Karena racun pemikiran ini akan membalik realita. Dan akan tukhalitu al-awraqa. Akan mencampur adukkan kertas. Dan turdi bin nasi. Dan menjatuhkan manusia ke dalam kehinaan. Merusak akal. Merusak pikiran. Maka racun pemikiran itu sangat-sangat berbahaya. Jika seorang itu azghalaha. Memasang pendengarannya baik. Memasang baik-baik pendengarannya untuknya. Dia berikan untuk subhat tersebut pendengarannya. Adarat bi aqidatihi. Maka ini membahayakan akidahnya. Membahayakan ibadahnya. Membahayakan hubungannya dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Maka di sini ada tanbih. Ini peringatan dari penulis rahimahullah ta'ala kepada para penuntut ilmu agar ala yukhatira. Tidak gambling, untung-untungan. Gambling dengan agamanya. Dengan mendengarkan subhat. Racun-racun pemikiran. Yaitu mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya racun-racun pemikiran. Atau mentala'ah dan membacanya. Karena ini bahaya sekali. Wa sahibul bid'ati dan pembawa bid'ah itu mulaqqanun hujjatuhu. Hujahnya itu mulaqqan, seakan-akan disuapkan. Artinya yushabih ala nasi, menimbulkan kerancuan pada banyak orang, menimbulkan talbis, kerancuan pada banyak orang. Maka siapa yang melepas al-inan ikatan untuk dirinya, karena dia lepas ikatan, tanpa ikatan, maka dia mendengarkan racun-racun pemikiran dan memasangnya, pasang pendengaran baik-baik, maka racun pemikiran tersebut merusak hatinya. Walayakulu al-insanu, seorang itu tidak boleh mengatakan dalam fi hadal maqam, dalam konteks ini, yaitu konteks subuhat, racun pemikiran, saya punya kecerdasan, saya punya akal. Ini umayyiz, saya akan bisa bedakan. Walataduruni, subuhat itu tidak akan membahayakanku. Maka para imam salaf dan para ulama al-sunnah rahimahumullah, ini, meskipun Allah berikan pada mereka ilmu, pemahaman dan kecerdasan, mereka tidak mau pasang telinga kepada orang yang mendebat para pemilik as-subuhat, racun pemikiran, ahlul ahwa, nama lain dari ahlul bid'ah, para penganut faham yang sesat. Dan mereka tidak berikan bagi mereka-mereka ini kesempatan untuk bicara di majelisnya. Meskipun hanya setengah kalimat sebagaimana terdapat riwayat dari sebagian salaf. Kulu dhalika, itu semua dalam rangka menjaga agama wa muhafadha alaihi, dan menjaga agama dan melindungi agama dari ketergelinciran. Maka kalau orang itu terkecoh dengan kecerdasan, biasanya kemudian bermudah-mudah untuk terhadap hal-hal yang dinilai oleh para ulama sebagai as-subuhat. Maka penulis menyampaikan dalam mukaddimahnya, jangan terkecoh dengan kecerdasan. Sehingga ini memberikan pelajaran bagi kita untuk jangan bermudah-mudah untuk mendengarkan, membaca kalimat-kalimat dan pesan-pesan yang mengandung mengandung muatan asubahat, racun-racun pemikiran dan pengrusak akidah. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu taala al-aslu al-awwal. Dasar yang pertama adalah memurnikan ibadah untuk Allah taala semata, tiada sekutu baginya. Dan penjelasan kebalikannya, kebalikan tauhid yaitu syirik. Dan mayoritas Al-Qur'an menjelaskan poin ini min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi, dengan perkataan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling bodoh. Tsumma lamma sar ala aktsaril ummati masar. Kemudian setelah kemudian mayoritas umat Islam mengalami apa yang mereka alami, maka setan menampakkan pada mereka al-ikhlas wa tauhid dalam bentuk pelecehan terhadap orang-orang saleh. Kata setan, tauhid itu melecehkan orang-orang saleh. Wa taqsir fi huquqihim, dan tidak memberikan hak-hak orang saleh secara semestinya. Kemudian setan menampakkan pada manusia menampakkan indah kemusyrikan kepada Allah, dinampakkan oleh setan dengan fi surati mahabbati salihin, dalam bentuk cinta pada orang saleh dan atba'ihim atau dan para pengikut orang saleh, atau mungkin ittiba'ihim mungkin lebih enak. Ittiba'ihim, mencinta orang saleh dan mengikuti orang saleh. Ini penjelasannya. Bada'a hadil usula bi hadzal asl azim, maka penulis memulai enam hal ini dengan satu kaidah agung ini, yaitu tauhid. Karena tauhid itu adalah pondasinya pondasi, karena pondasi-pondasi yang lain itu mengikutinya. Li'anna usulun, karena pondasi-pondasi yang lain adalah pondasi tu'inu, yang membantu untuk mewujudkan hadal asal, mewujudkan poin ini. Fal maksudu, maka yang jadi maksud adalah asalatu hadal asli, sangat mendasarnya hal ini. Dan hal ini yaitu tauhid adalah al-ghayah, tujuan yang manusia diciptakan li ajliha, karenanya. Wa ujitu, dan mereka diwujudkan li tahqiqiha, untuk mewujudkannya. Yaitu memurnikan ibadah untuk Allah. Wa mana al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Dan yang dimaksud dengan murni untuk Allah jalla jalaluhu, artinya ayati al-abdu bidini khalisan lillahi jalla wa'ala. Seorang hamba datang dengan membawa agama yang murni untuk Allah jalla wa'ala, yaitu naqiyan, bersih, sofian, jernih. Lam yuja'al, tidaklah dijadikan bersama Allah tabaraka wa ta'ala sekutu padanya. Karena khalis dalam bahasanya orang Arab artinya as-safi, jernih, an-naqi, bersih. Tidak ada sya'ibah, campuran noda padanya. Tuqaddiruhu, yang mengkeruhkannya. Wa yuwadih lana hadal makna, dan yang menjelaskan kepada kita pesan ini dari sisi bahasa, yaitu bahasanya khalis itu artinya bersih, adalah firman Allah Ta'ala, atau murni adalah firman Allah Ta'ala, dan bagi kalian pada binatang ternak terdapat pelajaran. Kami memberi minum pada kalian, mimma fi butunihi, dari perutnya, min baini di antara kotoran, wadamin dan darah, terdapat labanan khalisan, terdapat susu yang murni, sa'iran li syaribin, yang lancar atau kemudian lisaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Enak bagi orang-orang yang sa'iran, enak bagi orang-orang yang meminumnya. Untuk memastikan makna sa'iran, di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sa'iran dimaknai ladidhan. Sa'iran disyaribin, ladzat bagi orang yang meminumnya. Maka labanan khalisan, maka laban susu dilabeli dengan label khalis. Artinya tasifu, bersifat dengan as-safa, jernih, naqawah, bersih. Dan Allah Jalla Jalalu mengkabarkan bahasanya susu yang murni ini qad khaja, keluar di antara kotoran, wadamin dan darah. Sampai hatta qala ba'du ahli al-ibrah, salah satu ahlinya dalam bidang ini, itu ahli mengatakan bahasanya keluarnya susu di antara kotoran dan darah itu pada saat diperah, fi waktihi, pada saat memerah. Dan di antara bukti ala dhalika, hal tersebut min haitsul waqi', dari realita, adalah unta betina. Ala sabilun misal, misalnya jika pemiliknya memerahnya, maka dia akan mendatangi embing unta betina, kemudian fayahlik, kemudian dia memerah, ternyata la yajidu haliba, dia tidak mendapatkan susu. Namun idza qaraba waladaha, jika dia dekatkan anak si unta ini, minha, dari induknya, wa nadzarat ila waladiha, kemudian si unta betina ini melihat anaknya, ingda dar'iha, di embing, dar' itu embing, kalau sadji itu puting, nyatilah sadjiha, putingnya, di perah tidak ada susunya, adarat al-haliba, maka unta betina ini kemudian mencurahkan deraslah al-halib, susu. Summa huliba, barulah bisa diperah. Maka diperah dari satu sisi, dan anak unta ini nyusu dari sisi yang lainnya. Fayakhruju, maka keluarlah air susu di antara kotoran dan darah, sifatuhu, sifatnya khalisun, murni. Tidak ada padanya tetes darah, tidak pula padanya potongan kotoran. Padahal wahuwa litakhruja baina, atau latakhruju, padahal dia sungguh keluar antara kotoran dan darah, sofin, jernih, musofan, dijernihkan, bersih dan dibersihkan. Allah keluarkan, Allah Ta'ala mengeluarkannya dengan sifat ini dalam keadaan murni, kemudian Allah jadikan dia sa'iran, ladzat. Ma'ilmi insan, pada orang mengetahui tentang tempat keluarnya, Akan tetapi manusia menganggapnya lezat, wistaladzuhu, dan menganggapnya lezat, dan menilai susu itu adalah makanan yang sangat lezat. Asyahid yang menjadi dalil firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl, khalisan ay sofian, jernih nakian bersih, tidak ada syaibah campuran padanya. Maka susu tatkala dia lam yakun fihi nuqtatun, tidak ada padanya titik darah atau potongan kotoran, khoja dia keluar sofian jernih, maka dia dilabeli dengan label ini, itu khalisan, artinya sofian jernih, nakian bersih. Catatan kaki kutipan perkataan Ibnu Katsir rahimallahu taala, min baini farasin wa damin labanan khalisa, artinya takhallas adamu, maka maka bersihlah adamu darah dari putihnya susu, kemudian rasanya dan manisnya, min baini farasin, di antara kotoran dan darah di dalam diri hewan. Fayasri kulun ila mautinihi, masing-masing kemudian berjalan ke tempatnya masing-masing. Maka ketika masaklah al-ghidha, gizi atau makanan di lambung hewan, maka dipalingkanlah darinya damun darah menuju pembuluh darah. Kemudian susu diarahkan ke embing susu. Kemudian air kencing diarahkan ke al-mathanah, biji pelir. Wa rausun, dan kotoran diarahkan pada tempat keluar. Masing-masing tidak yasyubu, mencampur yang lainnya. Walayumaziju, dan bercampur dengannya setelah terpisah darinya. Dan tidak berubah bihi karenanya. Demikian yang kita baca dan dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Barudakwan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.